Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian, materi kajian fikih keluarga dari kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah Yayasan Durrasaniyah hafidhahumullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Yang pertama adalah istri orang lain. Maka seorang wanita yang bersuami nah haram dinikahi oleh laki-laki yang lainnya. Dan wanita ini tidaklah halal untuk dinikahi oleh lelaki yang lain kecuali jika dia sudah menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya atau bercerai dengan suaminya. Maka di dalam Islam tidak diperbolehkan poliandri. Seorang perempuan punya lebih dari satu suami. Yang diperbolehkan adalah poligini atau poligami. Seorang laki-laki punya beberapa istri. Dan hal ini yaitu satu perempuan punya beberapa suami. Itu terkadang kita jumpai di masyarakat kita. Di antara yang bisa didapatkan adalah di kasus sebagian TKW. Ada TKW yang punya suami di Indo atau di Indonesia, kemudian dia kerja di luar negeri, ya, dan di sana dia nikah lagi dengan lelaki yang lain, sehingga dia punya dua suami. Ini satu hal yang hukumnya haram, dan pernikahannya dengan lelaki yang kedua di luar negeri tersebut adalah pernikahan yang adanya seperti tidak adanya, dan hubungan yang terjadi adalah hubungan zina. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-24, wal musonatu minan nisa'i ila ma malakat aymanukum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, salah satunya Allah katakan wal muhsanatu minan nisa. Dan yang dimaksud dengan muhsanatu minan nisa adalah al mutazawijat, perempuan-perempuan yang bersuami. Ya, makna ayat diharamkan atas kalian menikahi perempuan-perempuan yang bersuami karena perempuan yang bersuami tidaklah halal dinikahi oleh lelaki yang lainnya. Ilama malakat aymanukum, kecuali budak yang kalian miliki. Artinya budak yang kalian miliki melalui jalan tawanan, dikarenakan dia menjadi tawanan dalam konteks perang dengan orang kafir. Dan ulama pun ijma dan sepakat dalam masalah ini, haramnya menikahi perempuan yang masih bersuami. Nukilan ijma' disampaikan oleh Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan di Al-Um ayat ini An-Nisa 20-24 menunjukkan menunjukkan bahasa yang tidaklah diinginkan dengan istilah al-muhsanat. Dalam ayat ini tidaklah diinginkan pengertian wanita merdeka. Namun yang dimaksud dengan al-muhsanah dalam ayat ini adalah dzawatil azwaji, wanita yang bersuami. Kemudian Al-Quran ditambah ijma' ulama menunjukkan bahasanya wanita yang bersuami baik statusnya wanita merdeka ataukah budak itu haram untuk selain suaminya sampai dia berpisah dengan suaminya, baik perpisahan karena sebab kematian atau perpisahan karena perceraian, karena talak atau fasakh. Kecuali wanita kafir dalam konteks peperangan dengan kaum muslimin, kemudian menjadi tawanan kaum muslimin. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, idza kanat ma zaujiha lam yahilla li ahadin ayakhtubaha. Jika seorang perempuan itu bersuami, tidak halal bagi siapapun untuk melamarnya, baik lamaran dengan bahasa lugas ataupun dengan bahasa bersayap, bittifaqil muslimin, dan ini adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kemudian wanita yang kedua yang haram dinikahi sementara waktu adalah al-mu'taddatu, wanita yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya atau dalam kondisi ditalak. Ya, haram menikahi seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik iddah karena ditinggal mati atau iddah karena dijatuhkan talak oleh suaminya sampai masa iddahnya berakhir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-234, Allah katakan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَسْرًا. Dan para laki-laki yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istrinya menunggu selama 4 bulan 10 hari. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, jika masa iddahnya telah berakhir, maka tidak ada dosa atas kalian tentang apa yang mereka lakukan terhadap dirinya dengan kadar yang ma'ruf. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-235, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian bertekad untuk mengadakan akad nikah sampai masa iddah itu berakhir. Maka terutama di Al-Baqarah ayat yang ke-235, makna ayat, janganlah kalian mengadakan akad nikah sampai masa iddah berakhir. Maka Allah Ta'ala melarang akad nikah sebelum selesainya masa iddah. Dan haramnya menikahi wanita yang sedang menjalin masa iddah, satu hal yang disepakati oleh para ulama sebagaimana nukilan ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Hazm mengatakan tidak halal bagi siapapun melamar perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena talak atau karena ditinggal mati. Dan jika sampai dia nikahi sebelum masa iddah itu selesai, fusikha abadan. Maka akad nikah tersebut fusikha, dibubarkan melalui pengadilan. Baik sudah terjadi hubungan badan ataukah belum terjadi hubungan badan. Baik sudah lama ataukah belum lama. Jadi tidak ada saling mewarisi, tidak ada kewajiban nafkah, dan seterusnya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wanita yang sedang menjalin masa iddah tidaklah halal bagi selain suaminya untuk secara tegas melamarnya. Baik, dia adalah wanita yang menjalin masa iddah karena ya, karena talak ataupun karena ditinggal mati. Allah Ta'ala melarang membuat mengadakan perjanjian diam-diam ataupun bertekad untuk melangsungkan akad nikah sampai masa iddah berakhir. Dan jika ketentuan demikian ketentuannya untuk iddah karena ditinggal mati oleh suami, fa fi iddati talaqi, maka untuk masa iddah karena dijatuhi talak asyaddu, tentu lebih berat, bitifaqil muslimin, dengan sepakat kaum muslimin. Kemudian wanita yang ketiga yang haram dinikahi sementara waktu adalah ketika seorang laki-laki itu beristrikan, sudah memiliki 4 orang istri. Maka jika seorang laki-laki telah memiliki 4 orang istri, haram baginya menikahi wanita yang kelima. Kecuali jika telah dia talak salah satu dari 4 orang istrinya, kemudian tidak cukup ditalak dan masa iddah wanita yang ditalak tersebut sudah berakhir. Demikian juga manakala salah satu dari 4 istri itu meninggal dunia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fankihum atawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', maka nikailah wanita-wanita yang kalian sukai, boleh jadi 2, 3, atau 4. Kemudian ijma' ulama, ada nukilan ijma' ulama dalam masalah ini, disampaikan oleh Ibnu Mungdir, Ibnu Hazm, Qurtubi, dan Az-Zarkasi. Ya, Abida As-Salmani mengatakan, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersepakat terhadap satu hal sebagaimana kesepakatan para sahabat wanita kelima itu tidak boleh dinikahi di masa iddah wanita yang keempat yang sedang dicerai. Setelah dicerai sedang menjalin masa iddah, maka masa iddah harus selesai terlebih dahulu, baru laki-laki ini boleh menikah dengan perempuan kelima. Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala menyampaikan, ittafaqu, mereka para ulama sepakat bahasanya menikahi lebih dari 4 istri itu tidak halal dilakukan oleh siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi di tafsirnya menyampaikan, ulama sepakat seorang laki-laki jika dia telah mentalak istrinya dengan talak yang dia masih bisa rujuk, maka tidak boleh baginya menikahi saudarinya atau menikahi wanita yang lain sampai berakhir masa iddah wanita yang dicerai. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan malam hari ini, wanita yang haram untuk dinikahi sementara waktu adalah wanita yang ditalak dengan talak yang ketiga. Maka seorang wanita yang telah ditalak dengan talak yang ketiga itu haram untuk dinikahi oleh suami yang telah mentalaknya sampai perempuan ini menikahi suami yang lainnya dan terjadi hubungan biologis. Kemudian suami yang kedua menceraikannya dan telah berakhir masa iddahnya dari suami yang kedua. Ya, demikian yang kita bahas sebagai materi pengantar dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Mengemas saiful. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sobat muslim dalam memahaminya. Dan sobat muslim, kita sudah selesai di pembahasan materi pada kesempatan malam hari ini dan kita akan buka di sesi interaktif. Yang mana sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah ada sunnah yang membaca Al-Quran atau tilawah sebelum dilangsungkannya akad nikah? Jazakallahu khairan Ustaz. Sebatas yang saya tahu tidak ada anjuran tertentu dalam masalah ini. Dan yang dianjurkan bukan membaca Al-Quran namun membacakan khutbatul hajah sebelum akad nikah dimulai. Cukupkan dengan apa yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata, yaitu khutbatul hajah. Setelah itu kemudian akad nikah. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika istri ingin tinggal sendiri, dalam artian tidak tinggal bersama orang tua maupun mertua, tetapi suami ingin tinggal bersama orang tua, Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Suami wajib memenuhi hak istri. Karena suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah tempat tinggal untuk istrinya. Dan yang dimaksud dengan nafkah tempat tinggal untuk istri adalah tempat tinggal independen, yaitu tidak dibersamai oleh keluarga suami, meskipun itu ibu suami, orang tua suami, demikian juga keluarga istri, kecuali jika istri ridho. Jika istri maunya mandiri, maka itu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka dalam hal ini, suami wajib menuruti keinginan istri dan dengan itu dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada sobat muslim sekalian, maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif ya sobat muslim, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Ataupun sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan yang ikut kajian via Zoom ataupun juga via YouTube, juga dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, jika seorang wanita sudah merasa wajib menikah karena suatu hal, tetapi umur wanita belum mencapai batas minimal umur pada ketentuan pada negara, apakah diperbolehkan untuk menikah secara agama terlebih dahulu? Lalu jika sudah mencapai batas usia baru menikah secara negara, bagaimana solusinya Ustaz? Syukur. Solusinya Ustaz adalah meminta dan mencari surat dispensasi. Yang ini bisa didapatkan di PA atau pengadilan agama setempat. Silakan diurus untuk bisa nikah secara utuh, nikah agama dan nikah yang sah menurut negara. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat yang masih awam agar tetap istiqomah di atas sunnah dan cara mendakwahi mereka terutama ibu-ibu yang masih membuka aurat? Jazakallah khairan Ustaz. Dakwalah, dakwai masyarakat dan lingkungan kita dengan akhlak mulia. Ini dengan akhlak mulia, dengan rajin senyum, rajin menyapa, membesuk yang sakit, berbagi hadiah, berbagi makanan, dan menghadiri acara-acara yang bukan kemaksiatan, arisan, pengajian, arisan RT misalnya. Kemudian aktif misalnya ikut di kegiatan posyandu, PKK, atau dasawisma, atau yang lainnya. Kemudian mulailah mendakwakan agama dimulai dari mendakwakan Al-Quran. Mengajak ibu-ibu untuk misalnya TPAT ibu-ibu, kemudian belajar baca Quran, tahsin Al-Quran. Itu maka Al-Quran adalah pembuka dakwah. Tidak ada yang benci Al-Quran, tidak ada muslim yang anti Al-Quran. Maka mulailah dakwah dengan hal-hal yang disepakati, yaitu Al-Quran. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada Sobat Muslim sekalian, biasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333, atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, berkaitan mengenai pendidikan anak, adakah tips memilih sekolah yang baik bagi anak? Mengingat semua sekolah pasti memiliki visi dan misi yang sama, yang kita sebagai orang tua tidak tahu mana yang berkomitmen akan visi-misi tersebut. Dan saya sebagai orang tua risau Ustaz terkait kejadian pesantren belakangan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tidak ada sekolah yang tidak punya kekurangan. Mau sekolah pesantren atau non pesantren, semuanya punya kekurangan. Jika yang dimaksudkan adalah bully, maka tidak ada tempat sekolah tanpa bully. Ya, hampir-hampir tidak bisa dikatakan tidak ada. Ada saja pembulian, tinggal kadarnya dan bagaimanakah respon sekolah dalam menindaklanjuti hal semacam ini. Jika responnya bagus, untuk kemudian melakukan perbaikan, melakukan pengawasan, nah, maka ini sekolah yang baik. Ya, tentang gimanakah cara mengetahui sekolah yang baik, cara praktisnya adalah cari informasi dari wali-wali sebelumnya. Bagaimanakah keadaan sekolah tersebut, gimanakah komitmen sekolah dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai positif dan nilai-nilai edukatif dan pendidikan di lingkungan sekolah tersebut. Cari informasi, gali informasi dengan wali-wali siswa yang sudah terlebih dahulu menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, seberapa besar peran orang tua dalam menentukan jodoh yang tepat bagi anaknya? Jazakallahu khairan Ustaz. Tolong diulangi, kurang jelas. Ustaz, seberapa besar peran orang tua dalam menentukan jodoh yang tepat bagi anaknya? Jazakallahu khairan Ustaz. Jika yang dimaksudkan adalah anak perempuan, maka kewajiban orang tua untuk mencarikan laki-laki yang dinilai cocok dengan anaknya, kemudian menawarkannya kepada anaknya. Jika anaknya tidak masalah, kemudian dinikahkan dan dimudahkan pernikahannya. Demikian kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada Sobat Muslim, bahasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Yang Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang mengikuti kajian via Zoom dan juga YouTube dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz izin bertanya, dahulu ibu dan bapak saya dinikahkan secara perjodohan atau terpaksa. Lalu lama-kelamaan ibu dan bapak saya saling menerima dan sudah tidak merasa terpaksa lagi. Dan sekarang sudah mempunyai 3 anak. Lalu bagaimana hukum pernikahan ibu dan bapak saya tersebut Ustaz? Apakah sah? Jazakallahu khairan Ustaz. Nikah dalam keadaan terpaksa itu sah. Namun yang anak yang dipaksa punya hak untuk membatalkan. Punya hak untuk terutama anak perempuan atau pengantin perempuan punya hak membatalkan. Ketika hak membatalkan ini tidak dia ambil, maka akad nikah itu sah. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya silahkan. Ustaz izin bertanya, saya ada tidak berpuasa atau tidak berpuasa Ramadan karena kondisi hamil yang tidak kuat untuk berpuasa. Terkait qadha dan bayar fidyah, mana yang lebih kuat ya Ustaz? Kondisi saat ini saya punya bayi usia 3 bulan dan saya masih mengasihi. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Ya, wanita hamil yang tidak berpuasa jika karena badannya lemas, fisiknya lemas, maka statusnya seperti orang sakit dan orang sakit itu mengqadha puasanya. Demikian juga dan jika fisiknya kuat namun kasihan dengan janin, khawatir janinnya tidak mengalami tumbuh kembang yang semestinya, maka ini batal puasa untuk kepentingan orang lain, dan batal puasa untuk kepentingan orang lain itu wajib diqadha. Maka yang tepat adalah mengqadha utang puasa tersebut. Dan diqadha kapan? Kalau sudah longgar, masa penyusuan sudah berakhir, sudah genap 2 bulan, setelah itu masih ada waktu sebelum Ramadan berikutnya, ini waktu yang bisa dipakai untuk membayar utang puasa. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, apakah laki-laki yang sudah beristri boleh menikahi wanita non-muslim untuk jadi istri yang kedua? Jazakumullahu khairan Ustaz. Yang Nabi perintahkan adalah fathwar bidatiddin taribat yadaka. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Dan ini berlaku baik untuk istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ataukah istri yang keempat. Dan jika yang muslimah saja diperintahkan untuk cari yang baik agamanya, ya, maka semestinya seorang laki-laki berpikir 1000 kali untuk menikah dengan wanita non-muslim, dalam hal ini wanita Nasraniyah. Dan yang dimaksud dengan boleh menikah dengan wanita Nasraniyah adalah manakala akad nikahnya adalah akad nikah yang sah menurut syariat, yaitu dinikahkan oleh walinya dan bukan dinikahkan oleh pendeta. Kalau dinikahkan oleh pendeta, ya maka itu pernikahannya yang tidak sah. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada Sobat Muslim. Biasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333 atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya perempuan, apakah lumrah membuat seseorang laki-laki menunggu hingga usianya 29 sampai 30 tahun? Qadarullah, saya tidak boleh melangkahi kakak dalam menikah. Sudah banyak cara saya upayakan, namun masih belum bisa melobi orang tua. Di sisi lain, usia saya masih sangat muda. Orang tua belum mengizinkan menikah di usia muda, namun si laki-laki tersebut tetap memilih saya. Saya sedih karena sudah butuh dan ingin menikah, namun tetap saja orang tua tidak mengizinkan menikah di usia muda karena malu dengan keluarga besar dan tidak boleh melangkahi kakak saya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, kalau untuk pihak laki-laki, jika dia mau menunggu, boleh-boleh saja. Ya, menunggu wanita penanya ini, dia diperbolehkan dengan catatan menyadari bahwasannya belum ada hubungan apapun di antara keduanya, dan hendaknya memperhatikan semestinya adab-adab Islam dalam masalah interaksi di antara lawan jenis. Dan untuk penanya, maka aturan orang tua semacam itu adalah di antara bentuk kezaliman orang tua kepada anak, dan ini tentu jadi musibah bagi anak. Dan maka sikapi musibah ini dengan sabar. Kemudian yang kedua adalah dengan rajin-rajin berdoa, merengek, memalas kepada Allah Subhanahu wa taala agar melembutkan hati orang tua. Dan kemudian melakukan lobi-lobi yang mungkin bisa dilakukan. Demikian yang bisa kami sarankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan penanya dan urusan semua kita. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz via YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana cara menguatkan hati dan mental tentang masalah rezeki dan kebutuhan akan harta, karena bagi seorang laki-laki dan suami masih sering merasa khawatir akan pekerjaan atau cara menjemput rezeki. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Kekhawatiran ini menunjukkan lemahnya keimanan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurangnya rasa yakin dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rezeki itu akan mengejar hamba sebagaimana kematian itu mengejar manusia. Dan bahwasanya selama Allah Subhanahu wa taala memberikan napas kepada kita, maka berarti jatah rezeki kita belum habis. Dan satu hal yang patut disadari, bahwasanya semua orang, tidak semua orang punya gaji, namun semua orang terjamin rezekinya. Dan jangan batasi rezeki itu dengan gaji, karena kesehatan badan itu juga rezeki yang tak ternilai. Bisa kemudian kumpul dengan orang tua, dengan keluarga, itu juga rezeki yang tak ternilai. Yakinlah bahwasanya Allah menjamin rezeki seluruh hamba, karena Allah adalah Rabbul Alamin yang memelihara seluruh semesta alam, termasuk diantaranya adalah kita, bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Dan kita sampaikan lagi kepada Sobat Muslim. Biasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Dan Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Mas Surat Muslim. Saiful bisa lebih keras kalau dari studio. Di sini Baik sudah Ustaz. mentok namun masih kurang keras. Baik Ustaz. Ya Sobat Muslim, kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, apakah hukumnya suami berkata kepada istrinya, aku akan menikahimu tanpa ada niatan untuk mentalaknya? Aku Apakah akan? Jatuh? Aku akan menikahimu Ustaz. Ma? Menikahimu. Iya. Dengan tanpa niatan untuk mentalaknya. Apakah jatuh talak dengan ucapan tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini suami istri yang mengatakannya? Iya Ustaz, seperti itu kalau konteks dari pertanyaannya. Ucapan seorang suami, aku akan menikahimu. Maka ini nilainya bukan talak. Kecuali jika suami meniatkannya. Jadi dia berniat untuk menceraikan istrinya, kemudian setelah itu akan menikahinya lagi setelah masa iddahnya berakhir. Maka jika demikian yang dia niatkan ketika itu, maka bisa bermakna talak. Namun jika tidak, maka bukan talak namun kalimat bohong dan ucapan yang main-main. Ini ucapan yang sia-sia. Dia tidak perlu nikahi karena itu memang sudah dia nikahi. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika suami meninggalkan istri dan anak lebih dari setengah tahun tanpa kabar, sedangkan keluarga suami juga tidak mengetahui keberadaannya? Jazakallahu khairan Ustaz. Maka tetap wanita tersebut tetap sah jadi istrinya. Kemudian suami punya utang nafkah kepada istrinya. Ya, jadi itu tetap menjadi istri. Kecuali jika istri melakukan fasakh dengan mengajukan ke pengadilan pembubaran pernikahan karena tidak dinafkahi dan merasa dirugikan karena lama tidak dinikahi. Nah, karena lama tidak dinafkahi. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada laki-laki yang sering menolak wanita shalihah karena laki-laki tidak srek saat nazar, apakah hal ini termasuk berlebihan dalam memilih pasangan? Karena sudah banyak wanita yang solihah ditolak karena cantiknya biasa atau kurang cantik Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, maka hendaknya kalau untuk mengatakan berlebihan, ya kita katakan ya, hak laki-laki untuk menolak ya tidak lanjut, sebagaimana perempuan juga punya hak untuk tidak lanjut. Namun kita khawatirkan jika terlalu banyak perempuan yang dia buat sedih dengan keputusannya. Boleh jadi kemudian kita khawatirkan dia mendapatkan doa jelek dari orang-orang yang merasa dirugikan, dikecewakan dengan sikap-sikapnya. Meskipun itu ya secara syariat boleh-boleh saja. Namun ini juga satu hal yang patut untuk dikhawatirkan. Dan yang terbaik adalah hendaknya orang itu bersikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang dia inginkan dia dapatkan dari orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai kalian inginkan untuk orang lain hal-hal yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita sampaikan kembali kepada sobat muslim sekalian, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya sobat muslim. Sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya saat seorang suami mengatakan bahwasannya seorang istri tidak perlu ngaji atau belajar agama, asal dia mau turut atau taat pada suami. Intinya ngaji tidak diperlukan kalau seorang istri masih kadang berani dengan suami. Karena banyak istri yang bisa taat dan nurut dengan suami tanpa harus ngaji atau belajar agama. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Yang betul, dua-duanya satu hal yang menjadi kebutuhan. Istri patuh dengan suami satu kewajiban. Istri belajar agama, jika yang dimaksud belajar agama, belajar ilmu yang hukumnya fardu ain karena belum dipenuhi dan belum dituntaskan oleh istri tersebut, maka ini jadi kewajiban. Dan jika bukan ilmu yang fardu ain dan ilmu itu adalah ilmu yang dibutuhkan untuk mendidik anak, ya, untuk membersamai anak belajar, maka itu juga menjadi satu kebutuhan. Ya, maka perkataan suami tidak diperlukan belajar agama. Ini, manakala seorang wanita, seorang istri itu sudah jadi perempuan yang penurut, satu hal yang tidak benar. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saat istri melakukan kesalahan, misal adabnya dan lisannya yang tidak baik, suami selalu mengancam pisah, bakal bilang ke orang tua dan mertua. Bagaimana seharusnya sikap istri, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Sikap istri yang pertama, memperbaiki diri jika dia punya beliau memiliki kekurangan dalam masalah adab lisan, maka itu perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kemudian nasihat untuk suami, tolong jadilah laki-laki yang mengedepankan akal dan bukan mengedepankan perasaan. Dan jangan jadikan talak itu sebagai mainan dan bahan untuk ancaman. Karena talak dalam Islam bukan untuk ancaman dan bukan untuk pendidikan. Namun talak itu disyariatkan untuk jadi solusi. Jadi, ketika tidak ada titik temu di antara keduanya, bukan sebagai alat untuk mengancam ataupun alat untuk mendidik. Demikian letak talak yang tepat pada tempatnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menyadarkan istri yang kadang suka berbicara keras dan menggunakan handphone yang tidak kenal waktu? Menggunakan apa? Menggunakan handphone Ustaz, HP apa? Atau gadget, tidak kenal waktu. Menggunakan? Gadget Ustaz, HP. Oh ya? Tidak kenal waktu. Mohon nasihatnya Ustaz. Cara menggunakan gadget tidak kenal waktu sama yang pertama sebelumnya apa? Suka berbicara keras Ustaz. Kadang berbicara keras. Ya, kewajiban suami yang pertama adalah mendidik istri. Dan di antara materi pendidikan yang perlu disampaikan adalah bahasanya adab Islam itu bertutur kata yang lirih. Bukan. Dan di antara ketidaksopanan dalam Islam adalah bersuara keras dan teriak-teriak kepada seorang yang wajib dihormati, semacam kepada suami. Maka adab Islam, akhlak mulia Islam adalah bersuara yang lirih, sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya, Wardud bin Sautik, Inna angkaral aswatila sautul hamir. Lirihkan suaramu ketika berbicara, jangan teriak-teriak, jangan keras-keras. Karena orang yang kalau ngomong keras-keras itu seperti keledai. Dan suara yang paling jelek adalah suara keledai. Kemudian yang kedua tentang istri yang tidak kenal waktu untuk mainan HP, maka hendaknya laki-laki menjadi pemimpin. Dan di antara fungsi pemimpin adalah membuat aturan dan tegas dalam melaksanakan aturan tersebut, tentu didahului dengan memberikan contoh yang baik. Jangan suami mengeluhkan istrinya yang selalu pegang HP dalam keadaan suami juga demikian. Namun hendaknya suami memberikan contoh pegang HP itu seperlunya, ya, secukupnya, di waktu yang memang betul-betul longgar dan kosong. Ya, setelah semuanya urusan selesai, setelah memberikan waktu ngobrol dengan istri dan sebagainya. Ya, setelah itu, bikin aturan yang tegas. Larang istri untuk selalu pegang HP. Singkirkan HP, dekati istri, ajak ngobrol, singkirkan HP yang dia pegang. Ayo ngobrol, jangan ngobrol terus sama orang lain. Ayo ngobrol denganku. Maka demikian di antara yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sejauh mana mertua bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, mertua yang baik, orang tua yang baik, yang ingin agar anaknya itu belajar menjadi, belajar untuk berkeluarga dan berumah tangga, tidak akan campur tangan. Apalagi jika statusnya adalah ini orang tua istri. Maka pemimpin rumah tangga adalah suami. Dan dia punya kepemimpinan independen. Jadi tidak boleh ada orang lain yang campur tangan. Kalau minta bantuan, minta saran, minta nasihat, tidak mengapa. Tapi kalau campur tangan, maka seorang suami bisa menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin. Di rumah ini saya pemimpinnya, Pak. Saya pemimpinnya, Bu. Tolong Bapak dan Ibu tidak cawe-cawe. Rumah tangga yang saya adalah pemimpinnya. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan kalau seorang suami itu numpang di rumah mertuanya. Supaya seorang suami itu bisa berlatih, bisa menjadi betul-betul seorang pemimpin, jangan gabung dengan rumah mertua. Nah, lebih baik ngontrak daripada ikut mertua, nanti yang berdampak mertua itu akan campur tangan dalam banyak urusan. Dalam ini urusan rumah tangganya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana tips-tips memperoleh keberkahan waktu bersama keluarga? Jazakumullahu khairan Ustaz. Di antara tipsnya ketika waktu untuk keluarga, maka singkirkan handphone, singkirkan gadget. Maksimalkan diri untuk main dengan anak, membersamai anak, guyonan dengan anak, ngobrol dengan istri. Maka handphone yang ada ketika waktu keluarga ini yang menghilangkan dan mencabut keberkahan waktu bersama keluarga. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada Sobat Muslim. Biasanya kita masih berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333. Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz via Zoom. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, jika seorang perempuan belum menikah dan sebelumnya sudah berusaha untuk tanya-tanya ke saudara dan teman-temannya, tapi qadarullah belum ada yang cocok. Apakah baiknya perempuan ini minta tolong ke rekan-rekannya lagi untuk dicarikan atau hanya menunggu saja tanpa mencari-cari melalui perantara? Karena kadang ada rasa malu dan tidak enak jika minta tolong lagi ke orang lain. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, respon dari saya, minta tolong ini bagian dari usaha. Jangan pernah berhenti untuk berusaha di samping berdoa. Kemudian, ya jika enggak enak karena bolak-balik menolak yang ditawarkan oleh perantara, maka tolong terbuka dengan perantara. Ya, sampaikan pada perantara, saya maunya minta tolong, maunya yang begini-begini. Jangan sampai perantara merasa ini cocok, ya karena dinilai bahasanya perempuan ini tidak mengajukan kriteria tertentu yang harga mati, namun ternyata diajukan ini ditolak, akhirnya perantaranya malas nolong dan bantu. Ini seringkali gara-garanya adalah tidak ada keterbukaan. Tolong ada keterbukaan pada kawan, kepada ustadz dan yang lainnya yang dimintai tolong. Ada kriteria yang merupakan harga mati bagi saya. Itu ini. Kalau yang lain bisa dinego. Sehingga jangan sampai perantara kecewa berulang kali karena menurutnya ini pas, karena harga matinya ini. Yang lain bisa dinego, ternyata diajukan, ditolak. Ternyata yang harga mati bukan hanya yang pernah disampaikan, karena ternyata ada poin-poin yang lain yang juga merupakan harga mati bagi si pihak perempuan ini. Maka kata kuncinya adalah keterbukaan. Wajar malu jika bolak-balik dia menolak apa yang ditawarkan oleh perantara. Karena tidak enak. Karena sudah bolak-balik minta tolong dan sudah berusaha ditolong. Namun meskipun demikian, saya sarankan untuk tetap berusaha. Tetap berusaha dengan minta tolong pada ustadz, pada kawan, pada teman. Namun tolong bantu para perantara yang telah membantu secara sukarela ini dengan keterbukaan. Terutama yang penting adalah kriteria apa, yang seperti apa, yang merupakan harga mati. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana dengan wasiat bapak kami yang meminta agar jika meninggal, jangan dimakamkan bersebelahan dengan ibu? Dikarenakan selama berumah tangga tidak berbakti dan bukan istri yang baik. Bagaimana sikap kami sebagai ahli waris ya Ustaz? Karena memang kami menyaksikan kurangnya bakti ibu ke bapak dan cenderung sering menentang. Qadarullah bapak meninggal bulan kemarin. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, tidak mengapa melaksanakan wasiat tersebut. Itu bukan satu hal yang haram, permintaan yang haram. Maka boleh saja dilaksanakan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita akan bacakan pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Ya, silakan. Dan juga mohon izin Ustaz nanti juga untuk menutup kajian di malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana mengatasi kecemasan berlebihan ketika hamil dikarenakan ada trauma keguguran sebelumnya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Kata kuncinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bereskan segala kekhawatiran-kekhawatirannya. Ya, orang yang tawakal bukan berarti tidak punya masalah, tidak punya kekhawatiran, namun masalah dan kekhawatiran tersebut tidak membahayakan orang yang betul-betul tawakal. Sudah pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahasanya, masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dengan hal ini insya Allah kita akan bisa menatap masa depan dan apa yang akan terjadi di masa depan dengan ceria. Karena kita punya Allah dan kita pun bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kajian kita kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di kelas online ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada redaksi Radio Muslim Yogyakarta dan Haku TV. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.